Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmadu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Di antara tujuan puasa adalah bagaimana mengendalikan apa yang di antara dua bibir dan mengendalikan apa yang di antara dua paha. Apa yang di antara dua bibir yaitu makanan, minuman, perkataan, lisan dan cabang-cabangnya tentu yaitu apa yang di antara dua bibir. Dan apa yang di antara dua paha yaitu farji atau kehormatan. Tetapi tidak mudah orang mengendalikan bibir. Yang namanya lidah itu tidak ada tulangnya, tapi penjaganya 32 gigi yang begitu kuatnya hanya untuk menahan satu lidah. Betapa susahnya untuk mengendalikan lidah. Karena lidah ini juga cerminan dari apa yang di dalam hati. Kita coba sekarang kita peragakan. Ada saudari-saudari kita, akhwat kita yang saya akan cobakan bagaimana dia melafadzkan sesuatu. Kalau memang dia tidak ada kesiapan untuk bagaimana latihan dan membiasakan diri dalam kebaikan, bahkan ada nafsu yang mengandung di dalamnya, maka nanti akan sulit untuk mengucapkannya. Baik, Mbak Putri, assalamualaikum. Ya, Mbak Putri dan Mbak Nita, Mbak Putri dulu. Tolong ucapkan kencur cangkir cengkeh, kencur cangkir cengkeh, kencur cangkir cengkeh 5 kali coba. Kencur cangkir cengkeh. Ternyata 5 kali mengucapkan kencur cangkir cengkeh agak sulit. Oke, yang kedua. Kencur cangkir kunci cengkeh. Ayo. Kunci. Ya, kencur cangkir kunci cengkeh. Ayo. Kencur cangkir kunci cengkeh. Yuk. Kencur cangkir kunci teh. Cengkeh. Cengkeh. Ya, ini pemirsa hanya satu ucapan. Kenapa? Sebenarnya ada learning point-nya, ada kata kuncinya. Kenapa menjadi salah? Satu, karena dia tidak pakai ritme. Di dalam hidup itu perlu ada ritme. Maka di dalam Islam orang tidak hanya dipacu untuk hal-hal yang kaitannya fisik, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan batin. Misalnya sholat, ada zakatnya. Zakat, ada wiridnya, ada zikirnya, ada ibadahnya, tetapi juga ada kerjanya. Karena Islam juga agama kerja. Maka Nabi mengatakan, orang baik itu dia selalu di masjid, tapi juga ada ritme, alur kehidupan itu tidak hanya di masjid, tapi juga kerja, mencari uang, mau apapun yang halal, itu juga menjadi penting. Yang kedua, ternyata lisan itu juga perlu pengendalian. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ada di dalam lisan atau di dalam perkataan. Bagaimana untuk bisa menjelaskan ini semuanya? Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke kurma kuliah Ramadan. Alhamdulillah masih bersama Kurma Kuliah Ramadan dan tadi kita sudah bahas bahwa kehidupan ini perlu ritme, perlu ada pergantian. Di dalam Islam nganggur itu tidak boleh. Min husnil Islam tarkuhu malam yakni, sebaik-baik orang Islam itu meninggalkan yang tidak berguna. Nganggur itu bukan tidak boleh, berdosa. Diamnya orang beragama itu berpikir atau berzikir, maka semuanya harus ada. Tiada waktu kecuali amal, dan amal harus tepat waktu. Waktunya bagus tapi gak beramal maka sia-sia, itu dolim. Tapi amalnya bagus, gak tepat waktu gak diterima. Yang kedua adalah lisan. Sebetulnya ritme itu jadi kunci. Seandainya tadi akhwat-akhwat kita mengucapkannya kencur cangkir cengkeh, kencur cangkir cengkeh, itu menjadi mudah daripada dia kencur cangkir kenceh, cengkur, kancir. Kenapa? Karena dia tidak pakai ritme. Itu pertama. Yang kedua, menjaga lisan. Sekali lagi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ada pada bagaimana mengendalikan lisan. Di zaman Rasulullah, ada orang yang sudah berpuasa, tapi lisannya tidak ditahan dengan membentak-bentak istrinya. Dia sudah berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi dia tidak mengendalikan lisannya. Dia nggak dapat apa-apa dari puasa, kecuali haus dan lapar saja. Untuk itulah maka di antara kita supaya berhasil dalam berpuasanya tidak hanya tidak makan tidak minum, tetapi dia harus betul-betul mengendalikan lisannya. dan pengendalian lisan itu susah, apalagi orang yang biasa ghibah, ditegur aja susah. Mau kamu jangan menggunjing, jangan gosip. Siapa yang menggunjing? Ini cuma ngomongkan apa yang sebenarnya, justru dalam nama menggunjing. Apalagi fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah, lebih kejam daripada pembunuhan. Untuk itu, maka orang harus bisa menjaga lisannya. Pertama, falyakul khairan awliyasmut. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, berkatalah yang baik atau diem. Cuman orang kalau sudah biasa ngomong kejelekan, untuk diem itu susah. Yang kedua, pastikan untuk wirid dan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan ada kalimatani sakhifani. Jadi ada dua kalimat yang dia itu ringan di lidah dan berat timbangannya di akhirat dan sangat disenangi oleh Habibur Rahman, yaitu orang-orang yang luar biasa disenangi oleh Allah di Yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di bulan puasa, bulan di mana Allah menurunkan semua rahmat, maghfirah dan semuanya, maka perjagalah lisan kita supaya penuh berkah di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, kita akan menjadi berhasil puasa kita kalau kita bisa mengendalikan lisan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.